بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ya Durusul Lughah Al Arabiyyah yakni pada Al Juz'ur Rabi'u pada jilid yang keempat dari kitab Durusul Lughah tersebut untuk cetakan yang baru ya versi yang terbaru ya sampai terakhir sudah dibahas pada dars ya Al-Khamis ya yang terakhir kemarin walhamdulillah sudah selesai untuk pelajaran kelima. Sekarang yang berikutnya melanjutkan pada pelajaran yang baru pada jilid yang keempat ini Ad-Darsus Sadisu pelajaran yang keenam ya. Qala Hamidun halaman 51 pada jilid yang keempat ya. Qala Hamidun Hamid berkata Hamid ya ustadzu wahai ya, Pak dosen ya karena di sini lingkupnya di universitas ya, di jami'ah ustadz di sini maknanya dosen kalau di Indonesia ya di Indonesia yang di universitas di kampus ya, atau yang setingkat dengan itu pengajarnya disebut dengan dosen ya. Kalau di sana di Arab ya itu disebut dengan atau beliau dipanggil dengan ustaz ini ya ustadzu wahai ustaz wahai dosen wahai pak dosen inna ladayyaqtirahan sungguh ya. Saya ada usul ya. Terjemahan maknawi ya terjemahan secara makna sungguh saya ada usul ya inna ya huruf taukid ya kemudian lada ya lada ini semakna dengan inda ya. Lada ini semakna dengan inda jadi dia dzaraf ya. Kalau inda kemudian diikuti ya mutakallim diidhafahkan pada dhamir ya mutakallim menjadi indi ya indi ya di sisi saya di samping saya atau ada pada saya ya, yang semakna dengan itu sesuai konteks kalimatnya adapun lada ketika diidhafahkan pada ya mutakallim menjadi ladayya jadi lada diakhir dengan alif, alif maksurah, alif yang ditulis dalam bentuk ya. Tapi itu alif ya. Lada ya. Kemudian diidhafahkan pada ya mutakallim, alif yang akhir itu berubah menjadi ya. Kemudian bersambung dengan ya mutakallim. Ya yang pertama sukun ya, kan sebagai ganti dari alif pada lada tadi. Kemudian ya mutakallim berharokat fathah. Ya. Kedua ya diidghamkan, ya yang pertama diidgham pada ya yang kedua menjadi ladayya. Ya. Jadi ladayya ini maknanya indi. Ya. Kalau secara harfiah, secara lafaz ya, di sisi saya atau di samping saya. Ya, tapi dalam konteks ini ya, di makna dalam bahasa Indonesia apa? Pada saya. Ya, ada pada saya atau saya mempunyai, saya punya atau yang semisal itu. ladayya iqtirahan, inna ladayya iqtirahan. Iqtirahan ini usul atau saran, masukan, ya. Ini iqtirahan sebagai isim dari inna, ya. Inna ladayya iqtirahan, sungguh saya ada usul, saya ada saran atau masukan. Qala al-mudarrisu, berkata sang pengajar, yakni Pak dosen tadi, intadhir hatta attali'a ala hadha at-ta'mimi. Intadhir hatta attali'a ala hadha at-ta'mimi. Tunggu. Intadhir, tunggu. Ya, tunggu sebentar. Hatta attali'a ala hadha at-ta'mimi. Sampai saya membaca ta'mim, selebaran atau pengumuman. Ya, sampai saya membaca selebaran atau pengumuman ini. Ya, tunggu, tunggu dulu. Sampai saya selesai membaca pengumuman ini. Ba'da qalilin, setelah sedikit atau setelah sesaat. Ya, setelah sesaat. Ya, artinya setelah tadi selesai membaca pengumuman tadi. Mudaris berkata, "Na'am, ya. Maka tirafuka? Ya, maka tirafuka? Apa usulmu? Apa saranmu?" Ya. Qala Hamidun, Hamid berkata, "Inna faslana hadha asbaha muktazzan, ya, muktazzan jiddan." Ya. "Inna faslana hadha, ya, asbaha muktazzan jiddan." Ya. Sungguh, ya, kelas kita ini, ya, inna faslana hada, sungguh kelas kita yang ini atau kelas kita ini asbaha muktazzan jiddan, ya, ini menjadi penuh, ya, muktazzan, ya, penuh atau sesak, ya, padat. Jadi mungkin sudah melebihi kapasitasnya. Dalam satu kelas misalnya sebenarnya kapasitasnya 40 orang misalnya, tetapi di situ ada mahasiswanya lebih dari 40, 45 atau berapa, lebih dari kapasitas yang ada, atau paling tidaknya sudah penuh, benar-benar penuh. Ini muktazzan, jadi penuh atau sesak, ya. Ini padat ini. Inna faslana hadza asbaha muktazzan jiddan. Sungguh kelas kita ini menjadi sangat penuh, ya, sangat padat. Ya. Ma ra'yuka? Ya, ma ra'yuka an nantaqila ila al-faslil wasi'i alladhi fi tabaqis tsani? Ma ra'yuka? Apa pendapatmu? Apa pendapat Anda? An nantaqila ilal faslil wasi'i, ya, kita kalau, ya, seandainya kita pindah ilal faslil wasi'i, ke kelas yang luas, alladhi fitobaqisani, fitobaqisani, yang ada, yang berada di lantai kedua, lantai dua. Ya, ma ra'yuka an nantaqila ilal faslil wasi'i alladhi fitobaqisani. Bagaimana pendapatmu? Ya, kalau dalam bahasa Arab dengan ma, ma ra'yuka, apa pendapatmu? Apa pendapat Anda? Tapi kalau orang Indonesia, ya, biasanya dengan kata apa? Bagaimana, ya? Bagaimana pendapat Anda? Apa pendapat Anda atau bagaimana pendapat Anda kalau anantakila, kalau kita pindah, ya, ke kelas yang luas yang ada di lantai 2. Fa innahu khalin al-ana, fa innahu khalinil ana, karena sungguh dia, yaitu kelas tersebut, kelas yang luas yang ada di lantai 2 itu khalin, kosong, al-ana, sekarang ini, saat ini atau sekarang, ya, khalin, ya, termasuk apa ini lafadznya, bentuk isim ini, keadaan huruf akhirnya khalin, ya, isim manqus, ya. Qala al-mudarisu, inna hadha ra'yun sadidun. Inna hadha ra'yun sadidun. Sungguh ini ra'yun sadidun, pendapat yang benar. Ra'yun, pendapat atau usulan atau yang semisal itu ya. Inna hadha ra'yun sadidun. Sungguh ini adalah pendapat yang benar. Ya. Sa'ukallimul mudira fihi. Sa'ukallimul mudira fihi. Saya akan berbicara kepada mudir fihi, padanya atau tentangnya, terkait dengan pendapat tersebut. Ya, karena kelasnya tadi penuh, sesak, kemudian ada pendapat, ada usulan untuk pindah ke kelas yang luas, yang ada di lantai 2. Ya, ini, tentang hal ini, fihi. Jadi fihi, padanya, tentangnya. Ya, tentang usulan tersebut, ra'yun tersebut, pendapat tersebut, ya ini. Baik. Ini ya terkait dengan tadi sa'ukallimul mudira fihi. Saya akan berbicara kepada mudir, kepada kalau di jami'ah ya dekan ya, yang di fakultas atau yang semisalnya, yaitu dekan atau yang setingkat itu, kalau di Indonesia disebut dekan ya. Ini. Kalau di sekolah, al-mudir itu diartikan kepala sekolah. Ya, al-mudir kalau di tingkat sekolah ya artinya kepala sekolah. Tapi kalau di universitas semacam itu, yang setingkat itu, mudir ini bisa bermakna dekan. Ya. Kalau di lembaga pendidikan secara umum ya direktur, direktur lembaga tersebut. Ini ya. Jadi makna dalam bahasa Indonesia bisa disesuaikan sesuai ya kebiasaan orang Indonesia semacam itu ya. Berikutnya, iqra'id darsa ya Mustafa. Iqra'id darsa ya Mustafa. Bacalah pelajarannya wahai Mustafa. Qala Mustafa, berkata Mustafa, ba'da listi'adati wal basmalati. Ya. Ba'da listi'adati wal basmalati. Ya, jadi sesudah listi'adah. Ya. Ya. Ingat ya, pengucapan apa? Hamzah wasal ya. Jadi bukan al isti'adah tetapi a listi'adah. Jadi ba'da listi'adati, ba'da listi'adati wal basmalati, sesudah isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini. Kemudian wal basmalati, dan basmalah, ucapan basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini. Ayatnya yang dibaca oleh Mustafa, jadi di sini kemudian Mustafa membaca sebagaimana perintah mudaris kepadanya, ya, ba'da isti'adati wal basmalati, jadi sesudah mengucapkan isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal basmalati dan basmalah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب. Ini ayat yang disebutkan pada baris ini ya. يا أيها الذين آمنوا. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhanni, kebanyakan yang berupa dhon. Jadi kafiran minadhanni, kebanyakan, yang banyak, minadhanni, yang berupa dhan, atau sebagian dari dhan, ya. Inna ba'dha dhanni ismun, ya, sesungguhnya sebagian dari dhan, ya, jadi, Allahumma minkum, jadi kafiran minadhanni, kebanyakan, ya, sebagian dari dhan, ini dijelaskan setelahnya, inna ba'dha dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari dhan adalah ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai, tajassus, memata-matai. Wala yakhtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian itu mengghibai, ghibah, yakhtab, melakukan perbuatan ghibah, ba'dhan, pada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah suka, apakah cinta, ahadukum, salah seorang dari kalian, ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya. Apakah salah seorang dari kalian itu suka, senang, cinta memakan daging saudaranya, maitan, dalam keadaan bangkai. Fakarihtumuhu, maka tentu kalian itu membencinya, tidak menyukainya. Makan bangkai, daging saudaranya yang telah menjadi bangkai, tidak suka tentunya, membencinya. Ini, itu perumpamaan. Apa tadi? Ghibah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahimun, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Surah Al-Hujurat al-ayatu ats-tsaniyata asyrata. Ini bisa dilihat pada mushaf ataupun juga pada mushaf terjemahannya, itu pada ayat ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu naktafi bi hadha ad-darsi, naktafi bi hadha ad-darsi, kita cukup pada pelajaran ini, kita cukupkan sampai pada pelajaran ini. Kalau orang Indonesia mengatakan seperti itu kira-kiranya, kita cukup pada pelajaran ini, atau kita cukup dengan pelajaran ini. Raji'u durus as-sabiqata, raji'u, ulangilah oleh kalian, muraji'alah oleh kalian, mengulang-ulang pelajaran. Ad-durus as-sabiqata, pelajaran-pelajaran yang telah lalu, pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Wajtahidu, dan bersungguh-sungguhlah kalian. Faqadiq tarabal imtihanu, faqadiq tarabal imtihanu, karena sungguh telah dekat, iqtaraba, telah dekat. Alimtihanu, alimtihanu, ujiannya, karena sungguh ujiannya telah dekat. Ujian, kalau di kampus, di universitas, di lembaga pendidikan yang formal semacam itu, ada ujian mungkin tiap semester, akhir semester, atau yang semisalnya. Qala mukhtarun, kemudian Mukhtar berkata, kunna nadhunnuhu ba'idan fa'idha huwa qaribun, kunna nadhunnuhu ba'idan, kami, kunna, kami tadinya, karena kana itu maudhu, jadi tadinya kami menyangka, nadhunnuhu, menyangka apa, ujian tersebut, ba'idan, jauh. Tadinya kami menyangka dia itu jauh, tadinya kami menyangka ujian ini masih jauh, masih lama. Fa'idha huwa qariban, maka tiba-tiba dia itu dekat, ternyata ujiannya sudah dekat. Tadinya kami menyangka ujian itu jauh, masih jauh. Ternyata, di sini idza, apa kalau dalam bahasa Arab, idza al-hujaiyah, jadi tiba-tiba, tiba-tiba, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tadi, ternyata, jadi tiba-tiba dia itu dekat, atau ternyata dia itu dekat, ujiannya sudah dekat. Qala Hamidun, Hamid berkata, mata tantahi dirasatu ya ustadu? Mata tantahi ad-dirasatu? Kapan pembelajarannya, ya, dirasah, pembelajaran atau pelajaran, ya, tantahi, ya, akan berakhir. Ya, kapan dirasah, pembelajarannya, ya, belajarnya itu akan berakhir. Ya ustadu, wahai ustad, wahai dosen. Qala al-mudarisu, berkata sang mudaris, sang dosen, azunnuhu tantahi fi muntasofi hadha syahri. Azunnuha, afwan, azunnuha tantahi fi muntasofi hadha syahri. Saya menyangka dia, apa, ad-dirasah tadi, pembelajaran, proses belajar mengajar tadi, tantahi fi muntasofi hadha syahri, akan berakhir pada pertengahan bulan ini. Qala Mukhtarun, alana mumtahinuna min kharijil ma'hadi? Alana, apakah bagi kita, apakah untuk kita, ya, mumtahinuna, ya, para penguji, ya, mumtahinun, orang-orang yang menguji, ya, jadi para penguji, min kharijil ma'hadi, dari luar ma'had, ya, luar apa lembaga pendidikan tersebut, ya. Ya, apakah untuk kita itu ada para penguji dari luar ma'had ini? Qala al-mudarrisu, na'am, ya, sayashtariku fi likhtibari asy-syafawiyyi. Ini terhapus, ini asy-syafawiyyi. Kalau melihat pada cetakan yang lama itu asy-syafawiyyi. Ya. Sayashtariku fi likhtibari asy-syafawiyyi mumtahinuna min kharijil ma'hadi. Ya. Akan, ya, yashtariku, ya, akan berserikat, akan bergabung. Ya. Fi likhtibari asy-syafawiyyi, pada ujian syafawi, ujian secara lisan, ya, ujian lisan, ya, syafatun, ya. Dari kata syafah, syafatun itu kan bibir, ya. Asy-syafawiyyi secara bibir, artinya secara lisan. Ya, fi likhtibari asy-syafawiyyi, ujian lisan. Ya, mumtahinuna min kharijil ma'hadi, para penguji dari luar ma'had ini. Jadi akan bergabung, ya, akan bersama, ya, pada ujian lisan itu para penguji dari luar ma'had ini. Qala William berkata, yahiqqu li an adkhula fil imtihani, ya, yahiqqu li an adkhula fil imtihani faqad iltahaqtu mutaakhiran. Ayahiqtu li, apakah berhak untuk saya, apakah berhak bagi saya, an adkhula fil imtihani, untuk saya masuk ujian ini, apakah berhak untuk saya masuk ujian ini, ikut ujian ini, faqad iltahaqtu mutaakhiran, karena sungguh saya bergabung, ya, bergabung di mahad, masuk mahad itu mutaakhiran, terlambat. Dia apa, pelajar yang baru, mahasiswa baru masuk kelasnya, dalam artian mengikuti pembelajaran itu terlambat, tidak sejak awal semester, mungkin di pertengahan semester kurang lebihnya kira-kira ini, ya. Jadi kemudian dia bertanya, William bertanya, apakah berhak bagi saya untuk masuk ujian ini, apakah berhak bagi saya untuk mengikuti ujian ini, karena sungguh saya itu bergabungnya terlambat, saya masuk di mahad ini terlambat, belakangan datangnya. Qala al-mudarrisu, na'am, ya, man iltahaqa qabla al-imtihani, man iltahaqa qabla al-imtihani bi syahraini falahu faqtud dukhuli fi al-imtihani. Barang siapa yang bergabung, ya, artinya masuk ma'had, ya, masuk ma'had, qabla al-imtihani, sebelum ujian, bi syahraini, dengan 2 bulan, bi syahrani, dengan 2 bulan, ya, barang siapa yang bergabung 2 bulan sebelum ujian, ya. Jadi maksud mahadnya itu dalam waktu 2 bulan sebelum ujian dilangsungkan, falahu haqqud dukhuli fil imtihani, maka dia mempunyai hak untuk masuk pada ujian. Dia berhak untuk masuk ujian, dia berhak untuk mengikuti ujian. Ini. Qala Hamidun, ya ustadzu, sa'ghibu ghadan wa ba'da ghadin. Fa innani musafirun ila Jiddah, fa arju as-samaha. Ya, sa'ghibu ghadan wa ba'da ghadin. Sa'akan ghaib, sa'akan tidak hadir, sa'akan tidak datang. Izin ya. Saya akan tidak datang ghadan besok, wa ba'da ghadin dan lusa. Ba'da ghadin sesudah besok. Ya, jadi lusa. Jadi saya akan tidak datang, tidak hadir besok dan lusa. Fa innani musafirun ila Jiddah, karena sungguh saya ya bepergian ke Jiddah, ya musafirun sebagian ya apa musafirun musafir artinya bepergian, ila Jiddah ke Jiddah. Fa arju samaha, maka saya mengharapkan as-samah, saya harapkan izinnya. Ya. Qala al-mudarrisu ala budda min hadha as-safari. Ala budda min hadha as-safari, apakah harus ya perjalanan ini, apakah harus ya dilakukan perjalanan ini. Qala Hamidun, Hamid berkata, na'am ya, wallahi inni lamutarrun ila dhalika. Ya, wallahi inni lamutarrun ila dhalika, sungguh demi Allah ya, demi Allah sungguh saya itu mutarrun ya. Artinya apa? Ya harus. Darurat. Artinya terpaksa atau harus. Benar-benar butuh. Ya, ila dalika pada itu. Yaitu pada safar ini. Ada keperluan yang memang harus dia tunaikan ke Jiddah tersebut. Ini. Nah, muttarun. Ya, muttar ini apa harus. Artinya memang tidak bisa tidak. Ya, ada ya memang harus keperluannya seperti itu. Ya. Baik, itu ya. Qala al-mudarrisu la ba'sa ba'da idnil mudiri. Ya, tidak mengapa ya. La ba'sa tidak mengapa ba'da idnil mudiri, setelah izin dari mudir ya, setelah izin dari mudir. Wa idza marata bi maktabin hunaka ya, wa idza mararta bi maktabin hunaka fashtari li nuskhataini min lisanil arabi min al maktabati allati ala muftariq allati ala muftariq al turqi fi hayy al maktabati ya. Kemudian tadi la ba'sa ya, bi idni ibn mudiri ya, tidak mengapa ya. Atau ba'da ibn mudiri afwan, tidak mengapa setelah mendapatkan izin dari mudir, kemudian setelah itu mudaris berpesan kepada Hamid ya, pesannya apa tadi? Wa idza marata bi maktabin hunaka, dan jika engkau melewati ya, maktabah ya. Maktabah itu bisa bermakna perpustakaan, juga bisa bermakna apa? Toko buku ya. Ini makna yang mana? Ya, pada kalimat selanjutnya disebutkan fashtari li ishtar, belilah. Berarti di sini maktabah bermakna toko buku, karena terkait dengan jual beli, bukan bermakna perpustakaan ya. Wa idza marata bi maktabin hunaka, dan jika engkau melewati sebuah toko buku di sana, fashtari li, maka belikanlah untuk saya nuskhataini, dua naskah, dua salinan ya, atau dua apa? Dua kopi, dua jilid. Ya, semacam itu ya. min lisanil Arabi, dari lisanul Arab. Ya, jadi dua naskah, dua kopian atau dua salinan, min lisanil Arabi, dari lisanul Arab, min al maktabati, dari perpustakaan tersebut. Allati ala muftaraqit turqi, yang berada pada muftaraqit turq, ya, persimpangan jalan, ya, muftaraq, ya. Muftaraqit turq, ya, persimpangan jalan, fi hayyil maktabati, pada distrik, ya, maktabat, pada sektor toko-toko buku yang ada di situ. Jadi mungkin di sektor, di daerah atau di distrik tersebut ada banyak toko buku. Nah, di sini maktabah yang dimaksud itu yang ada di persimpangan jalan pada distrik tersebut, pada sektor atau bagian toko-toko buku tersebut. Ini. Ini, ya. Oke. Jadi maktabah, minal maktabati allati ala muftaraqit turqi fi hayyil maktabati, dari toko buku yang ada, yang berada pada persimpangan jalan di distrik atau di sektor toko-toko buku tersebut. Ini hiwar, percakapan yang ada di, ada dalam pelajaran yang ke-6 ini. Berikutnya, tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, maqtirahu Hamidin, maqtirahu Hamidin, apa usulan Hamid? Iqtirah, ini masdar, ya. Kalau tadi fi'ilnya, oh ya, dari awal sudah masdar, ya. Kalau fi'ilnya apa? Iqtaraha. Iqtirah, ya. Maqtirahu Hamidin, apa usulan Hamid? Apa saran dari Hamid? Jawabannya, iqtirahuhu atau ra'yuhu, ya, an apa? Yantaqilu, ya. Kalau dalam percakapan, karena itu Hamid sendiri yang mengucapkan, dia mengatakan anantaqila, fi'il mudhari'nya nantaqila. Ya, kalau di sini sebagai jawaban dari pertanyaan ini tentunya disesuaikan an yantaqilu, ya. Jadi iqtirahuhu an yantaqilu ila faslil wasi'i alladhi fi tabaqis tsani. Gitu. Ya, itu usulan atau masukan dari Hamid. Yaitu apa? Supaya mereka pindah ke kelas yang luas yang berada di lantai kedua. Tanya yang kedua, nahallahu ta'ala fil ayatil karimati al-waridati fid darsi an salasati umurin. Ya. Nahallahu ta'ala, Allah ta'ala melarang, fil ayatil karimati, pada ayat yang mulia, al-waridati fid darsi, yang ada dalam pelajaran tersebut, an salasati umurin, dari tiga perkara. Allah melarang pada ayat tersebut dari tiga perkara. Mahiya, apa itu? Apa tiga perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, yakni di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Apa? Ya ayuhal, ayatnya tadi, ya ayuhal ladina amanu istanibu kathiran minadhanni. Yang pertama ini, ya, istanibu kathiran minadhanni, inna ba'dadhanni ism. Kemudian yang kedua, wala tajassasu, ya. Yang ketiga, wala yakhtab ba'dukum ba'da. Ini tiga larangan ini. Yang pertama, ijtinabu, ya, ijtinabu kathirin minadhanni. Ya. Iya, larangan tersebut, ijtinabu kathirin minadhanni, menjauhi kebanyakan dari dhan. Yang kedua, larangannya apa? larangannya bukan menjauhi, itu perintahnya menjauhi, kebanyakan dari dhon ya. Jadi larangannya berarti melarang apa? Untuk melarang pada persangkaan. Ya. Alafu minkum. Ini perhatikan ya. Jadi perintahnya Allah memerintahkan ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kebanyakan dari dhon. Ya, sebagian dari dhon. Ini perintahnya untuk menjauhi dhon. Berarti melarang. Jadi Allah melarang ya, kebanyakan dari dhon ini ya. Kemudian larangan yang kedua, tajassus. At-tajassusu, tajassus itu memata-matai. Tidak boleh memata-matai. Ini secara umum ya. Adapun pembahasan rinci di tempat lain ya. Adapun ini perintah secara umum tadi, wala tajassusu, dan janganlah kalian memata-matai. Ini larangan yang kedua, tajassus. Yang ketiga, wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah kalian ghibah. Ya, sebagian kalian ghibah pada sebagian yang lain. Ini larangan yang ketiga, yaitu larangan ghibah. Al-ghibatu ghibah. Jadi larangannya yang pertama dhon, yang kedua tajassus, yang ketiga adalah ghibah. Itu ya. Ini. Berikutnya, salisan yang ketiga, bimadha syabbahallahu ta'ala al-ghibata? Bimadha syabbahallahu ta'ala al-ghibata? Dengan Allah, dengan apa Allah itu menyerupakan ghibah? Allah Ta'ala menyerupakan, menyamakan ghibah itu dengan apa? Syabbahaha, syabbahaha, dia, yaitu Allah Ta'ala, menyamakan, menyerupakan ghibah itu dengan apa? Bi akli lahmi akhihi maitan. Bi akli lahmi akhihi maitan. Yaitu dengan memakan daging saudaranya yang berupa bangkai. Ya, atau yang bangkai daging saudaranya. Ini Allah Ta'ala menyerupakan ghibah itu dengan ini. Memakan bangkai daging saudaranya. Memakan daging saudaranya yang berupa bangkai atau yang telah menjadi bangkai. Ini. Syabbahaha bi akli lahmi akhihi maitan. Ini ya. Jadi hati-hati dengan ghibah. Jauhi. Tinggalkan. Ya. Ini pertanyaan terkait dengan daras as-sadis, ya, pelajaran ke-6. Pada jilid yang ke-4 ini. Berikutnya, kita tambah sedikit. Tamrin sanian yang kedua. Min abwabil fi'li sulasiyil mazidi babu ista'ala. Min abwabil fi'li sulasiyil mazidi babu ista'ala. Di antara atau sebagian atau jadi mungkin lebih tepat di antara ya, di antara bab-bab pada fi'il sulasi mazid adalah bab ifta'ala. Di antara bab-bab pada fi'il sulasi mazid babu ifta'ala, bab ifta'ala. Zidat fihi hamzatun qabla al-fa'i wa ta'un ba'daha. Zidat fihi, ditambahkan padanya ya, pada fi'il tersebut hamzatun, hamzah, qabla al-fa'i, sebelum fa' fi'al, sebelum fa' kalimah, wa ta'un, dan ditambahkan ta', ba'daha, setelahnya, setelah fa' kalimah, atau fa' fi'al. Ini. Jadi pada asalnya, atau dari asalnya, dari mujaradnya, fa'ala, fa' fi'al, ain fi'al, dan lam fi'al. Kemudian sebelum fa' fi'al atau sebelum fa' kalimah ditambahkan hamzah. Dan setelah fa' tersebut ditambahkan ta'. Sehingga dari fa'ala menjadi ifta'ala. ada tambahan hamzah sebelum fa dan tambahan ta setelah fa. Ini penambahan berapa huruf? Ya, penambahan 2 huruf. Jadi mazid bi harfaini ditambahkan 2 huruf, yaitu hamzah dan ta. Hamzah ditambahkan sebelum fa kalimah dan ta ditambahkan setelah fa kalimah. Ini. Nahwu contoh irtafa'a, ishtara, intazara. Ya, irtafa'a mujaradnya rafa'a. Ditambahkan hamzah sebelum ra sebagai fa kalimah dan setelah dan ditambahkan ta setelahnya menjadi irtafa'a. Ishtara dari apa? Syara, ya, syara ditambahkan hamzah sebelum shin dan ditambahkan ta setelahnya. Shin sebagai fa kalimah menjadi ishtara. Intadara juga demikian, ditambahkan hamzah sebelum huruf nun dan tambahkan ta setelahnya menjadi ya, asalnya dari mujarotnya nazara menjadi intadara. Ini. Kemudian perintahnya, latihannya, istakhrij minad dasi, keluarkan, cari, keluarkan dari daras al-af'al al-waridata fihi min ba'di ifta'ala. Al-af'ala al-waridata fihi, fi'il-fi'il yang ada padanya, pada daras tersebut, min ba'di ifta'ala, yang termasuk bab ifta'ala. Ya, bisa dilihat dari awal tadi, hiwar yang awal pada pelajaran ini. Apa? Iqtirahan pada kalimat yang pertama diucapkan oleh Hamid, inna ladayya iqtirahan. Ya. Ini termasuk bab ifta'ala, ya, hanya saja bentuknya ini bentuk masdar. Ya. Kalau ifta'ala ini bentuk fi'il madhi. Ya. Bentuknya adalah fi'il madhi, ifta'ala. Adapun masdarnya nanti dibahas pada tamparan berikutnya, ya. Ini nanti berwajan ifti'alun. Seperti pada contoh ini, iqtirahan atau iqtirahun. Ini. Kemudian berikutnya, intadhir. Ini termasuk bab ifta'ala. Ini bentuk fi'il amr. Kemudian, hatta attali'a. Ittala'a. Ittala'a ini juga termasuk bab ifta'ala. Ini bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim. Ya, huruf mudhari' dengan hamzah. Ittala'a yattali'u. Kemudian untuk mutakallim menjadi attali'u. Ya, kemudian di sini mansub, ya, karena hatta atau karena an yang tersembunyi, ada khilaf, ada perbedaan pendapat di sana. Yang jelas di sini mansub, ya, sehingga menjadi attali'a. Ya, ini termasuk bab ista'ala. Berikutnya, ya, maqtirahuka, iqtirah tadi sudah muqtaddan, ya. Muqtaddan, ini juga termasuk. Ini bentuk apa? Bentuk isim fa'ilnya. Ya, iktazza, ya, dari iktazza kemudian isim fa'ilnya muqtaddan. Ya, iktazza ifta'ala. Karena di sini pada ya, apa? Fi'il mudha'af. Ya, jadi ada ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sama. Ya. Ini. Jadi dia termasuk bab ini. Ya. Kemudian berikutnya nantaqila, intaqala, yantaqilu, ya, nantaqila. Ini termasuk bab ifta'ala. Kemudian Mustafa, ya, nama orang ini Mustafa secara lafaz, secara bahasa ini termasuk bab ifta'ala. Istofa dari sofa menjadi istofa, nanti ada pembahasan pada tamarin insyaallah. Berikutnya ijtanibu pada ayat tersebut, ijtanibu, ijtanaba, ijtanibu, ijtanib, ini fi'il amr untuk jamak menjadi ijtanibu. Kemudian ikhtaba, yakhtabu, wala yakhtab ini ikhtaba ya, ini termasuk di sini ain kalimahnya huruf illah. Ya, ikhtaba yakhtabu, kemudian di sini majzum yang menjadi wala yakhtab, ya, janganlah berbuat ghibah. Ini termasuk bab ista'ala, ikhtaba yakhtabu, ya. Di sini fi'il mudhari' majzum. Ya. Berikutnya ittaqullah, ittaqa, ya, ittaqa dari waqa menjadi ittaqa. Ini juga termasuk bab ifta'ala. Wattaqullaha ittaqa. Ini termasuk bab ifta'ala. Nanti ada pembahasan pada tamarin insyaAllah. Berikutnya, naktafi bihadad darsi. Naktafi, iktafa, yaktafi, naktafi. Ini fi'il mudhari'. Ya. Ya. Untuk mutakallim ma'a ghairihi. Huruf mudhari' dengan nun. Ya. Maudinya iktafa, termasuk bab ifta'ala. Ya. Kemudian wajtahidu, raji'u durus as-sabiqata. Wajtahidu, ijtahada, yajtahidu, ijtahid. Ya, fi'il amr untuk jamak, ijtahidu. Ya. Iqtaraba, ya, iqtaraba, termasuk ifta'ala. Al-imtihanu, imtahana, yamtahinu. Imtihan, itu bentuk masdar. Ya, fi'ilnya imtahana. Termasuk berikutnya mata tantahi, tadi sudah tantahi, termasuk ya intaha, yantahi, tantahi, fi'il mudhari', fa'ilnya mu'anas di sini tantahi. Muntasofi hadha syahri, muntasof, fi'ilnya intasofa, yantasifu, yantasifu, intasofa, yantasifu. Ini muntasof, ini bentuk ya. Secara bentuk dia isim maf'ul, tetapi di sini ya, ingat bentuk isim maf'ul itu bisa pula digunakan sebagai isim zaman ataupun isim makan. Ya. Di sini ya, fi muntasafi hadha syahri, terkait dengan asyhar, bulan. Jadi muntasaf isim zaman dalam kalimat ini. Intasofa, ya. Kemudian berikutnya mumtahinuna, mumtahinun, imtahana, yamtahinu. Kemudian isim fa'alnya mumtahinun, jamaknya mumtahinuna. Ini termasuk bab imtahana, ifta'ala. Ya, kemudian ishtaraka yashtariku, sayashtariku, ishtaraka yashtariku, yashtariku, ini fi'il mudhari'nya, maudinya ishtaraka, termasuk fil ikhtibari. Ikhtibarun, maudinya ikhtabara, ikhtabara, ifta'ala, termasuk ya asy-syafawi, mumtahinun, ya, terus-terus al-imtihan tadi sudah ya, iltahaqtu, iltahaqa, iltahaqa, iltahaqtu, di sini bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il, maudinya iltahaqa, termasuk ya ifta'ala, iltahaqa, ifta'ala, ya, ini fi'il ya, alif lam di situ fi'il, bukan alif lam ma'rifah, bukan, walaupun sama alif dan lam atau hamzah wasal dan lam, tetapi ini bukan alif lam seperti pada isim, bukan, ini hamzahnya tambahan, kemudian lamnya lamnya adalah fa' kalimah, ya, iltahaqa. Ya, berikutnya manil tahaqa, ini fi'il maudhinya iltahaqa tadi. Terus al-imtihan sudah tadi ya. Berikutnya wallahi inni lamutarrun ila dhalika, inni lamutarrun ila dhalika, sungguh saya harus melakukan itu, harus, artinya memang benar-benar butuh, darurat, terpaksa, harus ini ya. Ila dalika, pada itu, pada safar ini. Jadi mutarron, ini termasuk iltarra, ini fi'ilnya iltarra. Kemudian mutarron mutarron, ini isim isim fa'il ya. Baik. Isim fa'il atau isim maf'ul. Nanti bisa dilihat di kamus, kemudian dari maknanya. Karena lafadznya sama di sini, karena di situ ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama idgham ya. Ini nanti dilihat lagi. Ini, mungkin di pembahasan berikutnya nanti akan dibahas yang semacam ini insyaallah. Berikutnya. Kemudian ishtari li ishtara, ishtara yashtari ishtar. Ya, ishtara yashtari ishtari. Ini fi'il amr. Ishtara yashtari, fi'il mudhari'nya yashtari diakhir dengan ya ya. Kemudian amrnya ishtari, ya yang akhir dihilangkan. Ishtari ya. Berikutnya muftaraqit turuq, ya muftaraq, iftaraqa yaftariqu, ya iftaraqa yaftariqu. Ya, muftaraq ini muftaraqit turuq. Ini isim makan dan terkait dengan tempat, at-turuq, persimpangan jalan. Ya. Ini beberapa contoh ya, kata-kata yang termasuk pada bab ista'ala. Baik itu pada fi'ilnya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, ataupun juga tadi ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ulnya mungkin juga. Kemudian ada isim zaman dan ada isim makan, ya, yang termasuk pada bab ifta'ala ini. Nah, kemudian pada tamrin yang ketiga di sini, salisan yang ketiga disebutkan, ya, bentuk-bentuknya untuk maudhi, mudhari', amr, isim fa'al dan masdar. Ta'ammalil misala thumma hatil mudhari'a wal amra wasmal fa'ili wal masdara minal af'alil atiyati. Perhatikan contoh ini, kemudian datangkan mudhari', amr, isim fa'il, masdar dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, di sini ada kolom, beberapa kolom. Yang pertama al-mawdi, fi'il mawdinya, kemudian al-mubari'u, fi'il mubari'nya, kemudian al-amru, fi'il amr, ismul fa'ili, isim fa'ilnya, dan al-masdaru, masdar pada fi'il ini. Sebagai contoh, mawdinya intadara, kemudian mubari'nya yantadiru, kemudian amarnya intadhir, kemudian isim fa'il muntadhirun, ya, sesuaikan dengan kaidah yang dulu disebutkan, isim fa'il untuk selain sulasi mujarad dibentuk dari fi'il mudhari' dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim yang berharakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu dikasrah dari yantadhiru menjadi muntadhirun. Kaidahnya tetap berlaku seterusnya, ya. Seperti dulu yang pernah disebutkan ya pada beberapa pelajaran yang lalu, yang pembahasan awal pada fi'il sulasi mazid, ya. Ini ya. Kemudian masdar pada fi'il ini adalah intizaron, ya. Intizaron. Ya. Dan sebagaimana pada fi'il sulasi mazid yang sebelumnya, yang lainnya, ini pembentukan ini semuanya adalah qiyasi. Jadi bisa dikiaskan sehingga apa? Ada wazannya untuk diterapkan pada kata-kata yang lain yang sewazan atau yang sebentuk dengan ini. Dari contoh ini kalau dibuat wazannya apa? Mawbinya ifta'ala. Seperti tadi pada nama babnya ifta'ala ini mawbinya. Kemudian mudhari'nya menjadi yafta'ilu. Yafta'ilu, hamzah wasalnya, hamzah tambahan itu dihilangkan pada mudhari', yafta'ilu. Ya. Kemudian amrnya menjadi ifta'il. Ya, amrnya menjadi ifta'il. Ini ditambahkan hamzah amr, ifta'il. Ya. Kemudian isim fa'alnya menjadi mufta'ilun. Ya, mufta'ilun. Ya. Kemudian masdarnya adalah ifti'alun. Ifti'alun. Jadi ini wazannya. Ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il. Kemudian isim fa'alnya mufta'ilun. Kemudian masdarnya adalah ifti'alun. Ini. Contoh yang berikutnya, ishtaraka, mudhari'nya menjadi yashtariku. Ishtaraka, afwan. Ishtaraka, yashtariku, ishtarik, mushtarikun, ishtirakun. Ya, ishtirakun, ini masdar. Ya. Berikutnya, imtahana, yamtahinu, amrnya imtahin, ya, imtahin. Ya. Kemudian isim fa'alnya mumtahinun, ya, mumtahinun, ya, masdarnya imtihanun, imtihanun. Ya. Seperti tadi ya, yang disebutkan dalam contoh-contoh dalam dars tadi, mumtahin, kemudian imtihan, ya, seperti itu. Contoh berikutnya, ijtama'a, mudhari'nya yajtami'u, amrnya ijtami', isim fa'alnya mujtami'un, masdarnya ijtima'un, ya, masdarnya ijtima'un. Berikutnya, iltaqa, ya, perhatikan di sini ada huruf illah di akhir. Ingat, perhatikan kalau ada huruf illah, perhatikan. Biasanya akan ada perubahan pada bentuk-bentuk yang ada tadi, menyesuaikan dengan keadaan huruf illah tersebut. Iltaqa, ya, itu huruf akhirnya adalah alif. Ya, semestinya itu tidak berharokat ya. Kalaupun berharokat, berarti itu asalnya adalah iya. Iltaqoya. Ya, asalnya demikian, iltaqoya. Tapi kemudian ya-nya berubah menjadi alif. Iltaqa. Kemudian mubaraknya menjadi yaltaqi. Ya, yaltaqi. Diakhir dengan iya. Ya, asalnya ya-nya dhammah. Yaltaqiyu. Ya, yaltaqiyu. Tetapi oleh bagi orang Arab, mengucapkan yaltaqiyu, ya yang dhammah, ya, kemudian sebelumnya itu kasrah, yaltaqiyu, itu sulit. Sehingga apa dhammahnya ditakdirkan. Sehingga mereka mengatakan yaltaqi. Ya. Bukan sukun, tetapi dia dhammah. Hanya saja dhammahnya tidak ditampakkan, tidak tampak. Karena sulit diucapkan bagi lidah Arab. Ya. Sehingga menjadi yaltaqi. Ini. Jadi itu kalau di apa di i'rab fi'il mudhari' yaltaqi ini marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Jadi bukan sukun, berbeda. Ya, kalau sukun itu kan bukan dhammah, sukun itu kan artinya apa huruf mati. Tetapi di sini yaltaqi itu huruf akhirnya adalah dhammah. Tetapi dhammahnya tidak tampak. Ya, berbeda ya ini. Berikutnya, amrnya menjadi iltaqi. Ya yang akhir itu dihilangkan pada bentuk amr. Karena huruf akhirnya adalah illah. Ketika di bentuk amr, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Iltaqi. Yaltaqa, iltaqa, yaltaqi, iltaqi. Dibaca pendek ya, iltaqi. Ini. Kemudian isim fa'alnya menjadi multaqin. Ya, multaqin. Kalau nakirah. Kalau dengan alif lam, al-multaqi. Jadi keadaan akhirnya, ini disebut apa? Isim manqus. Ya. Diakhiri dengan huruf ya, sebelumnya itu hurufnya kasrah. Al-multaqi, al-multaqi. Kalau tidak ada alif lam, tidak menjadi mudhaf, menjadi multaqin, ya-nya dihilangkan, kemudian digantikan dengan tanwin pada kasrah yang sebelumnya itu menjadi multaqin, seperti qadin, ya, da'in, wadin, itu ya isim manqas keadaan akhir pada isim seperti itu. Kemudian di sini masdarnya iltiqaun, asluhu iltiqayun. Jadi karena huruf aslinya adalah huruf ya, tentu aslinya adalah iltiqayun. Tetapi kemudian ya yang akhir itu diubah menjadi hamzah pada bentuk masdar menjadi iltiqaun. Ini. Berikutnya ikhtara, madinya ikhtara, ain fi'il atau ain kalimah berupa huruf illah. ikhtara. Ya, mudhari'nya menjadi yakhtaru. Yakhtaru. Ya, amarnya menjadi ikhtar. Ya, ikhtar. Alif pada ain fi'al. Alif pada ain kalimah dihilangkan pada bentuk amar. Ikhtar. Ya. Kemudian isim fa'alnya menjadi mukhtarun. Ya. Mukhtarun. Ya. Dibentuk dari fi'il mudhara' tadi, yakhtaru. Huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir di kasrah. Tetapi di sini huruf sebelum akhir itu huruf alif. Alif tidak bisa menerima harakat. Sehingga dia tidak bisa di kasrah. Atau kasrahnya apa? Terhalang, tidak bisa tampak. Tidak bisa menjadi mukhtairun. Tidak. Ini alif, bukan hamzah. Sehingga apa? Kasrahnya ya tidak tampak. Sehingga dia menjadi secara lafaz tetap menjadi mukhtarun. Ini. Kemudian masdarnya, pada masdar huruf illah pada ain kalimah kembali ke aslinya, yakni huruf ya. Masdarnya menjadi ikhtiyarun. Ikhtiyarun. Jadi ya pada ikhtiyarun ini adalah huruf asli ain kalimah pada fi'il ikhtara. Ikhtara fi'il madhi juga pada mudhari' tadi. Ya. Ikhtara, yakhtaru, ain kalimahnya adalah huruf alif. Alif itu perubahan dari ya. Perubahan dari huruf ya. Itu tampak atau itu muncul kembali ke huruf ya pada bentuk masdar. Ikhtiyarun. Ya. Pada masdar juga ada alif, ikhtiyarun. Tetapi alif pada masdar itu adalah alif masdar. Artinya apa? Itu bukan ain kalimah. Bisa dilihat pada wazannya atau pada contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Intizarun, ishtirakun, imtihanun. Masing-masingnya ada alifnya. Dan alif itu bukan ain kalimah. Bisa dilihat pada wazan. Ifti'alun. Ikhtiyarun. Sesuaikan letaknya, sesuaikan tempatnya, huruf-hurufnya. Maka akan tampak pada ikhtiyarun. Alif yang sebelum ra ya, pada ikhtiyarun itu bukan ain kalimah, tetapi itu adalah alif pada bentuk masdar ini. Adapun ain kalimahnya ada pada huruf ya pada kata ikhtiyarun. Dan pada fi'il ya itu berubah menjadi alif, ikhtara, yakhtaru. Juga pada isim fa'al tadi mukhtarun. Ya, pada fi'il amr alifnya dihilangkan, ikhtar. Ini. Jadi perlu diperhatikan, ya. Sama-sama alif. Misalnya tadi ikhtara pada madhi dan ikhtiyarun pada masdar, ya, sama-sama alif, sama-sama letaknya sebelum huruf-huruf akhir, tetapi berbeda keadaannya, berbeda sifatnya. Pada ikhtara, alif itu adalah ain kalimah. Dan dia perubahan dari huruf ya, huruf aslinya. Pada masdar, ikhtiyarun, alif itu adalah alif masdar. Artinya alif itu ada pada bentuk masdar ini. Alif tambahan pada bentuk masdar ini. Bukan ain kalimah. Ain kalimahnya adalah huruf ya. Ikhtiyarun. Ini yang perlu diketahui, yang perlu difahami. Perhatikan, hati-hati. Sama-sama huruf, sama-sama letak, ya belum tentu sama keadaannya. Tapi perhatikan masing-masingnya, diuraikan, diteliti, ya sesuaikan tempatnya masing-masing. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan tadi. Alafu minkum. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Ini dulu. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.